Apa nasihat bagi orang yang masih melakukan hubungan yang tidak syar'i, tidak disyariatkan antara laki-laki dan perempuan dengan maksud melanjutkan hubungan itu sampai pernikahan? Ya, ya ini jelas tidak boleh, ya. Tidak boleh, dan ini mengarah kepada sesuatu yang mengkhawatirkan. Ya, apalagi zaman sekarang yang fasilitas untuk itu semakin canggih, dan setan mendapat alat yang canggih untuk menjerumuskan manusia melalui hubungan-hubungan tersebut. Ya. Maka dari itu ini sangat berbahaya. Kalau memang kita menginginkan wanita tersebut, dan wanita itu wanita yang mungkin kita atau dipandang orang yang baik, sudah segera nikahi begitu saja, ya kan? Tidak usah pakai hubungan-hubungan seperti ini, ya, SMS, WA dan lain-lain yang bisa menjerumuskan kepada maksiat. Allah Azza wa Jal sudah mengatakan dalam ayat, wala taqrabuz zina. Jangan kalian mendekati perbuatan zina. Ya, mendekati, tidak boleh. Maka dari itu, ya, kalau memang dipandang itu wanita yang baik, sudah nikahi saja. Bagaimana Islam memandang tentang cita-cita yang urusannya hanya masalah dunia? Ya, tentu itu tidak baik, ya, dan tidak benar. Karena para ulama menyebutkan kita ini jangan tulu al-amal. Ya, tulu al-amal artinya apa? Panjang angan-angannya. Sehingga seperti yang digambarkan Nabi, seseorang dengan angan-angannya itu, antara umurnya dengan angan-angannya lebih panjang angan-angannya. Ya, kalau umur kita misalnya 5 meter lagi, ya, angan-angannya bisa 10 meter, bisa 25 meter ke sana. Nah, itu kata ulama tulul amal, itu membuat orang lalai. Membuat orang lalai. Jangan seperti itu. Ya, cita-cita seandainya pun ada kaitannya dengan bab duniawi, kalau seorang mukmin harus berusaha dikaitkan dengan bab agama. Misalnya, oh, saya ingin mendapat rezeki yang banyak, bercita-cita menjadi orang yang kaya, terus untuk apa? Kan begitu. Kalau sekedar pengen kaya titik, ini gak benar. Tapi untuk apa? Oh, saya nanti kalau punya uang, tapi bukan hanya angan-angan, betul-betul, ya. Ya, akan saya sumbangkan untuk masjid, madrasah, fuqara, masyakin, dan seterusnya. Nah, kalau dia seperti itu, ini bagus. Ya, ini bagus. Tapi kalau hanya pengen duniawi, ya jangan. Itu jelas tidak baik. Pertanyaan berikutnya, saya bekerja di pabrik, waktu istirahatnya jam 12, sedangkan waktu zuhur 11.35. Saya bisa sholat di waktu pabrik. Saya bisa sholat tepat waktu di pabrik, tapi sendirian. Kalau menunggu waktu istirahat, harus jam 12 baru boleh keluar ke masjid. Dan sholat di masjid, saya hanya mendapati satu rakaat saja. Kadang juga sering ketinggalan. Ya. Kadang juga sering ketinggalan, tidak mendapati satu rakaat pun dari imam. Di pabrik, teman-teman saya biasa sholat duhur jam 1 siang. Tidak bisa diajak berjamaah tepat waktu karena sudah kebiasaannya. Bagaimana yang afdal? Tentu yang penting diusahakan bagaimana sholat berjamaah, walaupun dia setelah berusaha cuma dapat satu rakaat, atau setelah berusaha ketinggalan, tapi yang penting dia ingin melakukan jamaah.